Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan siaran kami yaitu di Radio Hang 106 FM. Tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta keluangan waktu sehingga kita bisa hadir dan untuk mendengarkan yaitu dalam program Muslim First Channel. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang spesial dan sangat berbahagia sekali. Kita akan bersama yaitu Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA dalam rangka daurah ilmiah yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dan tentunya bersama Radio Hang 106 FM. Baiklah, tentunya kita sudah sampai waktunya. Mungkin kita akan menanyakan kepada Ustaz untuk menginformasikan kira-kira topik apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahulaka Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik semuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Kesempatan pagi ini untuk bisa hadir dalam Muslim First Channel. Kira-kira pada topik kali ini apa yang akan disampaikan Ustaz? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan berbincang-bincang seputar petaka memiliki harta haram. Sial-sial yang dapat menimpa seorang muslim tatkala ia memiliki atau menggunakan harta haram. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Sahabatang, demikian tadi ya topik pagi hari ini. Kita berharap pada sahabatang untuk berinteraktif dengan kami yaitu mengenai petaka memiliki harta haram dan merupakan topik yang sangat bermanfaat kali. Semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Baik, pada Ustaz, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwani, saudara dan saudara seiman dan seakidah, pendengar Radio Hang yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melalui radio yang kita cintai bersama ini, Radio Hang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi upaya saudara-saudara kita di Radio Hang ini dalam menebarkan syiar, dalam menebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta seluruh sahabat-sahabat beliau yang dengan setia mendampingi perjalanan hidup Rasulullah SAW dalam mengemban amanah menyebarkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan umat manusia dimulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian istri beliau Hawa yang merupakan ibu kita semuanya, dan hingga kita di zaman sekarang, Allah Subhanahu wa taala begitu sayang, begitu rahmah kepada umat manusia. Anda bisa bayangkan bila Anda memiliki seorang ayah, seorang ibu yang senantiasa memenuhi dan menuruti keinginan Anda, tiada yang Anda pinta kecuali telah ia siapkan, telah ia berikan. Tiada yang Anda bayangkan, yang Anda inginkan kecuali telah Allah siap, disiapkan oleh orang tua Anda. Tentu Anda akan mengatakan, orang tua saya adalah orang tua yang paling baik, begitu sayang pada putra-putranya. Bagaimana lagi bila Anda menyadari bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagian kebutuhan Anda, segala yang dibutuhkan oleh umat manusia, sejak zaman Nabi Adam hingga akhir masa kelak. Ternyata semuanya telah Allah siapkan. Bahkan lebih jauh dari itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi beserta isinya adalah untuk kepentingan umat manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang atas, yang berada di atas bumi, segala yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini adalah suatu kehormatan yang tiada tara yang telah diterima oleh umat manusia. Segala yang ada di dunia ini ternyata telah diciptakan untuk kepentingan kita, untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan umat manusia. Karenanya, saudaraku seiman seakidah, pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diciptakannya segala yang ada di bumi untuk manusia ini adalah dalam rangka ini sebagai salah satu wujud nyata dari kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia, penghargaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh anak keturunan Adam telah kami muliakan. Kami angkat derajatnya. Ala kathirin walaqad karramna bani Adama. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami berikan mereka kemudahan untuk bisa berjalan di atas muka bumi dan di atas lautan. Warazaknahum minat tayyibat. Dan kami limpahkan kepada mereka rizki-rizki dari yang tayyibat, yang baik, yang bagus, yang bermanfaat. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami juga telah meninggikan derajat mereka, memuliakan mereka dibanding kebanyakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak heran bila Allah Subhanahu wa taala menjuluki kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin dan penguasa di muka bumi ini. Karenanya, saudaraku seiman dan seakidah, sepantasnya Anda berbangga, sepantasnya Anda berbahagia, karena ternyata segala yang di dunia ini adalah milik Anda. Segala yang di dunia adalah untuk kepentingan Anda. Karenanya tidak perlu dan tidak sepantasnya bila kita merasa sempit, merasa sesak ataupun merasa susah selama hidup di dunia ini. Karena ternyata dunia ini adalah milik Anda. Dunia yang begitu luas, yang saya yakin Anda tidak akan kuasa untuk mengelilinginya, untuk mengarungi seluruh penjuru dunia. Ternyata semuanya adalah disiapkan, diciptakan untuk Anda semuanya. Karenanya tidak perlu merasa kurang pilihan dalam urusan rezeki. Tidak sepantasnya Anda merasa sempit pilihan untuk mencari pintu-pintu rezeki yang halal. Pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala telah Allah taburkan di segala penjuru dunia. Karenanya sungguh menakjubkan betapa banyak saudara kita yang rezekinya Allah titipkan di langit, sehingga tatkala ia terbang sebagai pilot atau sebagai pramugara atau yang lain, ia safar menggunakan pesawat terbang, ia akan mendapatkan rezekinya. Akan tapi betapa banyak pula orang yang Allah titipkan rezekinya di dalam perut bumi, sehingga bila ia menggali dan menggali, ia akan mendapatkan tambang, mendapatkan pundi-pundi emasnya. Dan betapa banyak orang yang Allah titipkan rezekinya di dalam lautan, di atas daratan, di dalam hutan, dan banyak lagi yang ditatukan di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah kota. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menitipkan rizki sebagian saudara kita di dalam rumahnya sendiri, sehingga ia tidak perlu keluar dari rumahnya. Rizkinya terus mengalir walaupun ia sedang tidur. Rizkinya terus datang silih berganti walaupun ia sedang berada di tengah-tengah keluarganya, bercengkerama dengan keluarganya. Subhanallah. Akan tetapi ikhwani wa ahibbai, mungkin Anda berkata, bila demikian, mengapa saya masih melihat banyak dari saudara-saudara kita yang kesusahan, ia telah banting tulang peras keringat untuk mencari rezeki. Ia telah putar segala daya dan upaya yang ia miliki, pemikiran, tenaga, perhatian, waktu dan segalanya. Ternyata rezekinya tidak kunjung lapang, kebutuhannya tidak kunjung terpenuhi, ia terus dalam kesempitan rezeki. Ikhwanu ahibai, Demikianlah dinamika yang Allah ciptakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan berpasang-pasang. Allah menyatakan, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain." Dan dalam segala urusan, segala hal telah kami ciptakan berpasang-pasang. Karena diciptakannya dunia ini dengan berpasang-pasang, maka dunia itu terasa indah, dunia itu terasa nyaman. Anda bisa bayangkan, andai Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan satu warna, semua makhluk di dunia ini diberikan kelapangan, rizki, kekayaan yang melimpah, maka Anda bisa bayangkan apa gunanya Anda menjadi orang kaya. Toh Anda harus mencangkul sendiri, karena tidak ada orang yang sudi Anda bayar untuk mencangkul. Toh Anda harus membuang sampah sendiri, karena tidak ada yang sudi untuk Anda bayar membuang sampah Anda, membersihkan rumah Anda. Tidak ada yang siap membangunkan rumah Anda, karena semuanya telah memiliki harta yang melimpah ruah, sehingga Andalah yang harus membangun rumah sendiri. Sehingga saya yakin, bila dunia ini sewarna, semuanya menjadi kaya seperti Anda, semuanya menjadi dokter seperti Anda, semuanya menjadi seorang pedagang seperti Anda, maka status yang Anda pikul, status yang Anda miliki tersebut tidak akan ada gunanya. Harta yang Anda miliki tidak ada rasanya. Tidak indah dunia ini tatkala dunia diciptakan sewarna. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa la yazalun nasu mukhtalifina illa ma rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum." Dan terus-menerus manusia itu akan mengalami dan berada dalam perbedaan. Karena itulah Allah menciptakan mereka. Berada dalam perbedaan status, perbedaan kaya, miskin, pandai, bodoh, bertakwa dan tidak bertakwa, muslim dan kafir. Semuanya itu adalah untuk saling diuji. Yang muslim diuji dengan yang kafir. Yang jahil, yang bodoh diuji dengan yang pandai. Yang pandai diuji dengan yang bodoh. Yang kaya diuji dengan miskin. Dan yang miskin diuji dengan yang kaya. Dan demikian seterusnya. Sehingga terciptalah suatu hubungan yang harmonis, saling membutuhkan. Karena saudaraku seiman seakidah, tidak sepantasnya Anda membusungkan dada Anda tatkala Anda memiliki kelapangan, memiliki kelebihan. Karena ketahuilah, kelebihan yang ada pada diri Anda itu hanya terasa indah, terasa nikmat, terasa nyaman tatkala Anda menemukan orang-orang yang tidak memiliki kelebihan Anda, orang-orang yang membutuhkan kepada kelebihan Anda, sebagaimana yang saya contohkan di atas. Ikhwani wa ahibbai, karena dunia ini diciptakan untuk kepentingan kita, sudah sepantasnya bila para ulama menyatakan bahwa al-aslu fil asya'il ibahah, hukum asal, hukum dasar segala urusan yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan urusan rizki, berkaitan dengan pekerjaan dan yang serupa dengannya, itu hasilnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal, kecuali hal-hal yang dengan nyata-nyata diharamkan dalam Al-Quran, hal-hal yang diharamkan dengan nyata dalam As-Sunnah, dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila Anda cermati, Anda renungkan, ternyata hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam Sunnah Rasulullah Sallam itu tidaklah sebanding jumlahnya, hanya sedikit sekali, hanya sedikit sekali yang diharamkan. Sehingga saya yakin Anda tidak akan kerepotan, tidak akan kesusahan untuk menemukan pintu rezeki yang halal, untuk menemukan harta yang halal, menemukan makanan yang halal dan pakaian yang halal serta pekerjaan yang halal pula. Karena pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala telah dibukakan di seluruh penjuru dunia, dan segala yang ada di dunia ini adalah halal untuk Anda, kecuali sebagian kecil darinya itu sebagai ujian. Sebagai ujian bagi Anda, benarkah Anda termasuk orang yang bersyukur ataukah Anda termasuk orang yang kufur karena tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang halal, dan bahkan ketamakan Anda, keserakahan Anda terus menggiring Anda untuk memakan harta yang haram, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan wa ahibbai, untuk memotivasi diri kita agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa puas dengan yang halal dan kita merasa benci, tidak rela untuk melanggar syariat Allah dengan memakan yang haram, maka pada kesempatan pagi ini saya mengajak saudara Gusim dan Sakidah untuk merenungkan sejenak, memikirkan sejenak apa resiko dan dampak negatif yang harus Anda tanggung tatkala Anda melanggar syariat Allah, tatkala Anda memakan harta yang haram. Ikhwanu ahibai, telah dijelaskan dalam banyak hadis, dalam banyak ayat Al-Quran Karim, dan juga keterangan para ulama ahlus salaf, para ulama terdahulu, bahwa petaka musibah yang akan menimpa Anda tatkala Anda memakan harta yang haram dan tidak pernah merasa puas dengan harta yang halal, begitu banyak dan begitu besar. Di antara petaka yang harus Anda pikul tatkala Anda tidak puas dengan rezeki yang halal dan Anda terus menuruti keserakahan sehingga memakan yang haram, Anda akan menjadi budak, akan menjadi pengikut, dan Anda akan ditunggangi oleh iblis la'anatullah alaih. Sebagai iblis adalah musuh bebuyutan Anda. Anda diturunkan dari surga bapak Anda Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam diusir dari surga, sehingga Anda pun harus turun ke dunia fana ini. Anda turut terusir dari surga karena ulah iblis. Anda akan menjadi budaknya, menjadi pengikutnya, dan Anda pun akan celaka dan sengsara tatkala Anda menuruti bisikan iblis dan menjadi budaknya iblis. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai umat manusia, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah harta-harta yang halal, makanlah segala yang halal yang ada di muka bumi ini. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali Anda menuruti, mengikuti langkah-langkah setan. Fa innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, sesungguhnya bila Anda telah menuruti bisikan setan, menuruti langkah setan, niscaya Anda akan digiring, dibawa oleh setan untuk mengerjakan, melakukan bisu, melakukan pekerjaan yang buruk, wal fahsya, dan pekerjaan yang keji. Wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun, dan Anda pun akan mudah gegabah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Cermatilah saudaraku seiman dan seakidah, pendengar radio Hang yang budiman, bagaimana pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perintah untuk memakan harta yang halal dengan mengikuti langkah setan. Bila artinya, bila Anda melanggar perintah ini, yaitu perintah untuk makan yang halal, mencukupkan diri dengan harta yang halal, maka itu artinya Anda telah menjadi budak setan, menuruti bisikan setan yang terus akan menjerumuskan Anda ke dalam perbuatan yang keji, menjerumuskan Anda ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, yang mungkar. Bila ini telah menimpa Anda, ikhwani wa ahibai, maka nasib Anda akan terus dilanda derita, dilanda nestapa dan kesusahan-kesusahan. Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Dunia ini tidak akan pernah terasa nyaman bagi Anda, walaupun Anda berhasil mendapatkan kekayaan, Anda berhasil mendapatkan harta yang melimpah ruah, akan tapi kenikmatan dunia ini tidak akan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup Anda. Rasulullah SAW telah menegaskan hal ini dalam sabdanya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, celaka dan sengsara orang yang telah menjadikan harta dinar, harta dirham, dan khamilah, pakaian yang indah, sebagai Tuhannya, sebagai cita-citanya, sebagai harapan yang terbesar di dunia ini. Orang yang mengabdikan dirinya, mengorbankan segala potensi, segala daya upayanya demi meraih harta kekayaan dunia, cita-citanya hanya mendapatkan dunia, maka ini akan terus dalam ta'asah, hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kegersangan. Ia tidak pernah merasakan bahagianya memiliki dinar. Ia tidak akan pernah berbahagia walau telah memiliki dirham. ia tidak akan pernah merasakan bahagianya mengenakan pakaian yang indah. Ia tidak akan pernah merasakan bahagianya tatkala ia memiliki istana yang megah. Selanjutnya Rasulullah SAW menegaskan, wa idza syika falan taqash. Terlebih dari itu, terlebih dari ia tidak akan merasakan bahagianya memiliki harta dunia kalau dunia itu telah dijadikan sebagai sesembahannya, sebagai pujaannya, sebagai cita-citanya yang paling tinggi. Terlebih dari itu, bila ia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, wa idza syika, bila ia ditimpa kesusahan walaupun hanya sekedar tertusuk duri, falan taqash, maka tidak akan ada yang sudi membantunya, tiada yang sudi menolongnya, meringankan beban dan deritanya, walau hanya sekedar mencabutkan duri dari kakinya. Subhanallah, gambaran yang begitu dahsyat, gambaran bagi orang-orang yang telah menjadikan dunia sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, sehingga ia terus menuruti ambisi dunia, sehingga ia pun tidak lagi mengindahkan yang halal, tidak lagi menjauhi yang haram. Yang halal baginya ialah mahalla fil yad. Segala harta yang berhasil ia peroleh, maka itulah yang halal baginya, dan segala yang gagal ia dapatkan, maka itu berarti yang haram. Itulah kaidah para pemuja dunia. Yang halal ialah yang berada di tangan, walaupun itu khamar, walaupun itu babi, walaupun itu ruba, na'udzubillah. Selanjutnya ikhwani wa ahibbai, di antara petaka yang harus Anda pikul bila Anda menggunakan yang haram, tidak pernah memuaskan diri dengan yang halal, Anda akan ditimpa berbagai bencana, berbagai musibah, berbagai kecelakaan-kecelakaan, kesusahan-kesusahan hidup di dunia. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bagus, maha indah. Allah itu innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu bagus. Sudah sewajarnya bila Anda tidak hidup dalam hal-hal yang bagus, Anda bergelimang dalam noda, Anda bergelimang dalam kotoran harta haram, niscaya harta haram tersebut akan mendatangkan petaka dalam kehidupan Anda. Tubuh Anda, badan Anda akan dirundung berbagai penyakit. Keluarga Anda akan terus didera oleh berbagai bencana, musibah, kesusahan. Pekerjaan Anda, rezeki Anda tidak akan mendatangkan ketenteraman dalam hidup Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan fakta ini melalui sabda beliau tatkala beliau mencontohkan sebagian harta haram. Rasul mengatakan, "Mana qasa qaumun?" Tidaklah ada suatu kaum yang berbuat curang dalam al-mizan wal mikal, dalam timbangan dan takarannya, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan ditimpakan paceklik, akan ditimpakan kesusahan hidup, akan ditimpakan berbagai krisis-krisis yang akan menjadikan mereka sengsara hidup dunia ini. Dalam dalil lain dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan, tatkala mewajibkan zakat kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan, telah menjelaskan bahwa orang yang bersifat kikir sehingga ia tidak rela untuk membayar zakat, menunaikan zakat, Allah menegaskan, menggambarkan kehidupan mereka, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yanfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, tidak menunaikan zakatnya, maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Terlebih-lebih pada yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, terlebih-lebih kelak di saat harta benda yang telah ia kumpulkan dunia ini dipanggang, dinyalakan, dikobarkan di api neraka, dan kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyiksa Anda, na'udzubillah. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menggambarkan betapa harta yang haram itu akan mendatangkan bencana dalam hidup Anda. Beliau menggambarkan bahwa harta haram yang Anda pungut dari saudara Anda, tatkala Anda mengambil harta saudara Anda dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga harta itu haram untuk Anda konsumsi, haram untuk Anda gunakan. Beliau menjelaskan kepada dua orang sahabatnya sedang bersengketa. Pada suatu hari, dua orang sahabat ini bersengketa tentang kepemilikan tanah. Maka mereka mengadukan mengangkatkan persingkatan ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka berdua, innama ana bashar, sungguhnya aku adalah manusia biasa. Ahkum ala nahwi ma asma', aku akan memutuskan sesuai dengan dalil-dalil, sesuai dengan alasan-alasan, argumen-argumen yang kalian berdua utarakan. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an, barang siapa yang nanti aku putuskan sehingga ia mendapatkan sebagian harta saudaranya tanpa alasan yang benar, fa innama aqtati'u lahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku telah pungutkan, telah aku patahkan untuknya, telah aku potongkan untuknya, qit'atan minan nar, sebongkahan bara api neraka. Karenanya bila anda ikhwani wa ahibbai mendapatkan harta yang haram sehingga anda memakan harta saudara anda tanpa alasan yang dibenarkan, maka anda bisa bayangkan ternyata harta terharam tersebut walaupun anda peroleh melalui proses pengadilan yang akhirnya anda menangkan, akan tetapi bila anda sadar sepenuhnya, anda mengetahui bahwa itu adalah haram untuk anda makan, maka harta tersebut akan menjadi bongkahan api neraka yang masuk dalam perut anda. Fa innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam, maka sungguhnya anda sedang memasukkan bongkahan api neraka ke dalam perut anda. A'adzanallahu wa iyyakum. Anda bisa bayangkan, bila anda menelan bara api di dunia ini, bara api dunia, niscaya anda akan menderita dan sengsara. Terlebih-lebih bila anda telah menelan, mengkonsumsi, memasukkan bara api neraka ke dalam perut anda, tentu panasnya api neraka ini, panasnya harta haram ini akan menyiksa, akan menghancurkan kesehatan anda, merusak diri anda. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Tidak heran ikhwan wa ahibba'i, bila orang yang mendapatkan, yang memiliki harta haram, pekerjaannya, pekerjaan yang haram, dia kerjakan dengan cara-cara yang haram, sehingga harta yang ia memiliki didapat dari cara-cara yang haram. Tidak heran bila berbagai petaka, berbagai musibah terus melanda diri mereka, berbagai penyakit terus mendera kehidupan mereka, dari penyakit ke penyakit terus, setiap kali muncul satu penyakit terus bergiliran, silih berganti, terus datang penyakit baru yang menjadikan mereka terus menderita sehingga tidak akan pernah merasakan nikmatnya memiliki harta, dan bahkan sebaliknya ia terus merasakan siksanya kobaran api harta haram. Ikhwani wa ahibba'i, di antara dampak, dan ini adalah yang terbesar yang akan anda rasakan bila anda memakan harta yang haram, ikhwani wa ahibba'i, ialah amalan anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apalah gunanya anda beramal bila ternyata harta haram anda telah menjadi penghalang dari diterimanya amalan anda. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha bagus, maha baik, dan sungguhnya ia tidak akan pernah menerima kecuali amalan-amalan yang baik pula. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima salat anda bila ternyata harta yang anda makan, pakaian yang anda kenakan, tempat salat anda, air wudu yang anda gunakan berwudu adalah air yang haram, diperoleh dari harta yang haram. Makanya Rasulullah SAW lebih jauh dalam hadis dari atas, hadis ini memberikan gambaran. Beliau mengatakan, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum mukminin sebagaimana diperintahkan untuk menjalankan perintah atau amalan yang diperintahkan, yang telah diturunkan kepada para mursalin, pada para rasul. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah SAW membacakan ayat berikut, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, wahai para rasul, makanlah, konsumsilah harta-harta yang thayyib, harta-harta yang baik, dan selanjutnya beramallah dengan amalan yang saleh, wa'malu shaliha. Anda bisa lihat saudaraku seiman seakidah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara makanan yang halal, makanan yang thayyib, dengan amalan yang saleh pada ayat ini. Kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, makanlah makanan yang halal dan amalkanlah amalan yang baik. Para ulama, para ahli tafsir memberikan satu isyarat, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan isyarat bagi kita bahwa amalan saleh tidak akan mungkin diamalkan, amalan saleh tidak akan mungkin diterima kecuali dari orang-orang yang mendapatkan rezekinya dari jalan yang halal. Selanjutnya Rasul juga membacakan ayat yang membuktikan bahwa perintah ini, perintah untuk makan yang halal agar bisa beramal yang saleh, agar amal saleh dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, juga berlaku bagi kaum mukminin. Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai umat manusia, konsumsilah, makanlah harta-harta yang halal dari apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kalian. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan satu kisah bukti nyata bahwa harta haram itu menjadi penghalang diterimanya suatu amalan, walaupun amalan tersebut amalan yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kisah berikut. Kemudian ada seorang laki-laki yang yutilu safar, yang terus mengadakan perjalanan. Artinya ia terus dalam keadaan kesusahan, sehingga tatkala logikanya, tatkala dia berdoa, dia akan berdoa dengan penuh tulus, dengan sepenuh hatinya, karena orang ini sedang dalam perjalanan sehingga ia dalam keadaan repot dan susah. Yutilu safar ash'atha akbar, ia dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, ia mengangkatkan kedua tangannya ke langit dan ia mengatakan, menyeru, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tapi apalah gerangan bila ternyata semuanya itu tidak menjadikan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya didapat dengan cara yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan semasa kecil ia diberi nafkah dari harta yang haram. Anna yustajabulah, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ini ikhwani wa ahibbai, contoh konkret nyata bahwa harta yang haram telah menjadi penghalang diterimanya amalan Anda, diterimanya, dikabulkannya doa Anda. A'adzanallahu wa iyyakum. Karenanya apalah manfaatnya bila Anda banyak beramal, banyak beribadah, bila ternyata harta yang Anda peroleh, harta yang Anda gunakan untuk bekal beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah harta yang haram, tidak diterima amalan Anda. Akan tapi Anda akan terus menanggung akibat dan dosa dari menggunakan harta yang haram tersebut, ikhwani wa ahibbai. Karenanya bila selama ini dalam kehidupan Anda, Anda mengeluhkan berbagai kesusahan dalam hidup, berbagai derita dalam kehidupan Anda, derita terus menundung kehidupan Anda, keluarga Anda, kesusahan terus mendera rumah tangga Anda, Anda memiliki putra-putra yang tidak nurut, Anda memiliki putra-putra yang nakal, maka tidak ada salahnya bila Anda berdiam sejenak untuk merenungkan, sudahkah nafkah yang selama ini saya berikan kepada keluarga saya adalah nafkah yang halal, sehingga nafkah yang halal akan menghasilkan amalan yang halal pula, amalan yang bagus pula. At-taibatul Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah saya sebutkan di atas, telah menjelaskan bahwa harta yang haram itu adalah bagian dari jalan setan, dan bila Anda memakan harta yang haram, tentu setan akan terus menggiring Anda untuk mengamalkan pekerjaan yang jelek, perbuatan yang buruk, dan mengerjakan pekerjaan yang keji. Maka jangan heran bila putra-putri Anda terus dikuasai oleh setan, terus dikuasai oleh godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan, sehingga pekerjaannya, amalannya terus pekerjaan yang buruk dan pekerjaan yang mungkar. Maka ada baiknya bila Anda berdiam sejenak merenung, sudahkah nafkah yang saya berikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya adalah nafkah yang halal? Sebagai penutup perjumpaan kita, ikhwani wa ahibbai, saya merasa perlu untuk menjelaskan tentang metode bertobat dari harta haram. Para ulama telah menjelaskan bahwa harta haram dalam Islam secara umum, secara global terbagi menjadi dua. Harta haram karena barangnya haram, seperti babi, khamr, kemudian anjing, dan harta haram yang lainnya yang serupa. Harta haram yang kedua adalah harta haram karena cara mendapatkannya, harta hasil menipu, harta hasil riba, harta hasil mencuri, harta hasil merampok, harta hasil pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Nah, untuk agar Anda bisa bertobat dari harta haram, melepaskan diri dengan dari harta haram yang telah ada pada Anda, sehingga Anda benar-benar bisa bertobat nasuha, benar-benar bertobat sesungguhnya, maka Anda harus mengenali jenis-jenis harta yang ada pada diri Anda. Apakah harta yang haram pada diri Anda termasuk jenis yang pertama atau yang termasuk pada jenis kedua? Bila termasuk jenis haram yang pertama, yaitu yang haram karena memang barangnya haram, Anda memiliki khamar, maka tiada jarak, tiada jalan lain kecuali Anda memusnahkan harta tersebut. Sahabat Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak yatim yang mendapatkan warisan dari ayahnya berupa minuman khamar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ahrikha, tumpahkanlah khamar itu. Maka Abu Talhah merasa sayang, ini harta anak yatim, kasihan bila harus ditumpahkan. Maka Rasulullah SAW terus mengatakan, ahrikha, tumpahkanlah. Akan tapi Abu Talhah belum merasa puas, ia memberikan, mengajukan usulan, bagaimana ya Rasulullah SAW kalau saya proses sehingga menjadi khal, menjadi cuka. Maka Rasulullah SAW tetap menjawab dengan ahrikha, tumpahkanlah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa harta haram jenis ini tiada solusi untuk membebaskan diri darinya, dari keharamannya, kecuali dengan memusnahkannya. Kemudian bila harta haram yang ada pada Anda adalah harta haram jenis kedua, yaitu haram karena cara mendapatkannya, dari pekerjaan yang haram, dari cara-cara yang haram, dari riba, dari berjual beli khamar, hasil dari menipu, merampas dan yang serupa, korupsi, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka para ulama menyebutkan, bila Anda mengetahui siapa pemilik harta haram yang ada pada Anda, Anda mencuri, Anda menipu, Anda korupsi, maka bila Anda mengetahui siapa orang yang memiliki harta tersebut, bila Anda korupsi, maka Anda pasti tahu siapa yang memilikinya, yaitu pemerintah. Maka Anda berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada instansi tempat Anda bekerja, tempat Anda menjalankan kejahatan atau mendapatkan harta haram tersebut. Bila Anda menipu dan Anda mengetahui siapa yang Anda tipu, maka Anda berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi bila Anda tidak mengetahuinya, karena transaksi ini telah Anda jalankan sekian puluh tahun lamanya, sehingga Anda sudah tidak ingat siapa yang telah menjadi korban penipuan Anda, maka para ulama menjelaskan, bila harta yang haram termasuk dari golongan ini, maka Anda memiliki satu solusi darurat. Satu solusi darurat, yaitu dengan berlepas diri dari harta ini, bukan memusnahkannya, akan tapi dibelanjakan, ditasarufkan, disalurkan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim yang miskin, kepada proyek-proyek sosial. Bukan dalam rangka bersedekah, mengharapkan pahala dari Allah SWT dari membelanjakan harta ini. Tidak, karena harta ini adalah haram untuk Anda gunakan. Akan tapi Anda membelanjakannya, Anda menyalurkannya dalam rangka melepaskan diri dari jeratan harta haram, sehingga Anda tidak mengharapkan pahala sedikit pun dari membelanjakan harta haram ini. Akan tapi Anda hanya bersyukur kepada Allah SWT telah diberikan kemudahan, dibukakan pintu hati untuk bisa melepaskan diri, membebaskan diri dari belenggu harta haram. Ini solusi darurat yang diberikan oleh para ulama, yang ditawarkan oleh para ulama, bila Anda tidak mengetahui dari mana Anda mendapatkan harta tersebut dan harta tersebut milik siapa. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan memotivasi diri kita, pendengar semuanya, untuk memuaskan diri, mendapatkan kepuasan dari harta yang halal walaupun sedikit, dan tidak pernah membayangkan, apalagi berusaha untuk mendapatkan, memakan harta yang haram walaupun jumlahnya banyak. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan kepada Ustaz Arifin Badri yang telah memberikan kajian di Muslim First Channel kali ini. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kita masih ada lebih kurang 30 menit ke depan. Kita akan mencoba menjawab semaksimal mungkin di kesempatan waktu kita ini. Silakan ke 468106 atau 467106. Baik, sudah ada penelpon yang masuk ya, kita kembali angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa, di mana Pak? Dengan Pak Nur di Tembeli Center. Pak siapa Pak, maaf? Dengan Pak Nur di Tembeli Center. Pak Nur, iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita bertransaksi seperti menjual atau membeli Pak Ustaz, Yeah. Di situ kita ada namanya booking fee gitu, atau tanda jadi. Kemudian dalam jangka waktu yang ditentukan seminggu atau sebulan, kalau kau nggak kita lanjutkan itu uangnya hangus gitu. Yeah. Nah, bagaimana pandangan dalam Islam masalah uang yang dibilang hangus itu, Ustaz? Itu aja Pak ya. Nah, itu aja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Ya. Pak Nur yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Pak Nur dan juga kepada keluarga. Terima kasih atas pertanyaannya. Uang fee atau uang fee jadi atau yang sering disebut dengan perskot atau uang muka, para ulama dalam hal ini berselisih pendapat tentang bolehkah uang muka tersebut dinyatakan hangus oleh penjual sehingga tidak dikembalikan kepada calon pembeli dan terus dimiliki oleh penjual. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam hal ini mengatakan berpendapat bahwa bila calon pembeli membatalkan pembeliannya, maka uang muka harus dikembalikan kepada calon pembeli. Penjual tidak boleh memilikinya. Akan tetapi hal ini, pendapat ini berdasarkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan Rasulullah SAW untuk berjual beli dengan metode urbun, yaitu menggunakan uang muka dan bila tidak jadi uang mukanya hangus. Ini disebut, diistilahkan para fuqaha, para ahli fikih dengan jual beli urbun. Akan tetapi hadis ini, larangan-larangan yang berkaitan dengan larangan menganggap hangus uang muka ini, semuanya hadis-hadis yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Karenanya dinyatakan dalam mazhab lain, dan ini adalah mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwa jual beli dengan urbun menganggap hangus uang muka itu dibenarkan, dibolehkan, berdasarkan praktek yang terjadi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan praktek tersebut tidak pernah ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya, sehingga ini oleh para ulama dianggap sebagai satu kesepakatan atau pembenaran yang terjadi zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah membeli sebidang tanah untuk digunakan sebagai bangunan penjara. Dia berkata kepada pemilik tanah bahwa ambillah uang ini sebagai uang muka, bila kami jadi membeli tanahnya maka ini dianggap sebagai bagian dari harga tanah, dan bila tidak uang ini engkau ambil, artinya hangus. Nah, praktek Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Sehingga menurut para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka mengatakan ini adalah kesepakatan tersendiri dari para sahabat yang membenarkan praktek urbun ini, yaitu menganggap hangus uang muka. Wallahu taala alam, dan inilah yang pendapat yang rajih. Jazakallahu khairan. Sahabat Hang, silakan kembali ke 468106 atau 467106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Luti, dari siapa, di mana? Maliza di Petong. Di Petong, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya, apa tuh kredit-kredit rumah kayak Honda gitu kan termasuk riba kan? Iya. Yeah. Nah, waktu dulu kita enggak tahu bahwa kredit itu termasuk riba. Yeah. Jadi setelah kita udah tahu ini, istilahnya Honda, kita kredit Honda. Waktu Honda itu masa setengah tahun lagi pembayarannya baru habis. Iya, pertanyaannya Uti, kreditnya enggak boleh, apakah kita berhak memulang Honda itu atau mempertahannya? Kalau kita mempertahankan Honda itu, apakah kita termasuk itu mempertahankan harta yang haram, Ustaz? Itu aja Uti ya. Tanyanya Ustaz, syukur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Perlu diketahui sebelum saya menjawab, bahwa kredit membeli barang dengan cara diangsur dengan harga yang lebih mahal, itu pendapat yang paling benar, yang paling kuat ialah boleh. Sehingga boleh Anda membeli barang dengan metode diangsur pembayarannya, yang harusnya dibayar harga 10.000, kemudian Anda beli dengan harga 12.000, akan tapi dengan pembayaran yang diangsur atau dicicil. Asalkan perjanjiannya jelas, transparan, insya Allah tidak masalah. Akan tetapi yang jadi masalah, praktek di masyarakat sekarang, jual beli kredit tidak lagi hanya melibatkan dua pihak, antara pemilik barang dengan pembeli. Akan tetapi banyak perkreditan yang ada di masyarakat kita sekarang ini melibatkan tiga pihak. Pihak pertama pemilik barang, pihak kedua pembeli, calon pembeli, dan pihak ketiga ialah PT Finance, PT Pembiayaan atau perbankan. Sehingga sejatinya yang terjadi, PT Finance atau perbankan ini memberikan kredit atau memberikan pembiayaan, atau dengan kata lebih lugas ialah memberikan piutang kepada konsumen, pembeli atau nasabah senilai harga barang tunai, dan selanjutnya ia memungut biaya atau memungut keuntungan atau faedah atau riba. Tentunya kita tidak dibenarkan ikut andil dalam mata rantai transaksi riba semacam ini, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan la'anallahu riba akilahu wa mukilahu. Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknati riba pemakannya, yaitu yang menerima riba, yang memungut riba, wa mukilahu, dan yang memberikannya, dalam hal ini misalnya pembeli, wa katibahu, dan penulisnya, juru tulisnya, wa syahidaih, dan dua orang yang menjadi saksi transaksi tersebut. Rasulullah SAW hanya menyebutkan dua orang yang terikat dalam atau ikut andil dalam jaringan transaksi riba, karena di zaman dulu biasanya yang lazim terjadi itu adalah dalam setiap transaksi itu ada yang memberi piutang, ada yang diberi utang, kemudian penulis dan saksi. Di zaman dulu belum ada semacam di zaman sekarang ada perbankan yang melibatkan berbagai pihak dan dalam pekerjaan yang beraneka ragam. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa dari disebutkannya dua orang ini difahami bahwa seluruh orang yang terkait dalam jaringan transaksi riba turut andil dalam mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW di atas. Dari situ jelas bahwa kredit segitiga yang ada di masyarakat yang melibatkan tiga pihak ini adalah kredit yang menganut sistem riba. Karenanya saya katakan jangan atau hindarilah membeli barang dengan kredit segitiga ini. Bila Anda ingin membeli, maka carilah saudara Anda yang memiliki barang dan siap menjualnya kepada Anda langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, finance ataupun perbankan, sehingga Anda langsung kredit kepada saudara Anda tersebut. Akan tapi tentunya transaksi yang semacam ini membutuhkan satu hal yang di saat sekarang jarang ada, yaitu al-thiqah, kepercayaan dan amanah. Layakkah Anda diberikan amanah kepercayaan untuk membeli barang dengan cara kredit? Mungkinkah saudara Anda mempercayai Anda bila Anda berhutang darinya? Karena jadilah orang yang bisa dipercaya sehingga hidup Anda itu nyaman. Punya uang bisa beli, tidak punya uang pun bisa beli. Banyak orang yang percaya kepada Anda. Nah, bila Anda telah terlanjur membeli dengan cara kredit segitiga semacam di atas melibatkan PT Finance atau perbankan, maka menurut para ulama, kalau bisa Anda segera melunasinya atau membuat negosiasi ulang dengan pihak-pihak yang terkait agar menghapuskan bunga, suku bunga yang telah dibebankan kepada Anda, maka itu yang seharusnya Anda lakukan. Mungkin saja Anda bisa menasihati PT Finance-nya, pemilik PT Finance-nya, sehingga mereka bertobat dan sadar, sehingga memaafkan, menghapuskan kewajiban bunga yang dibebankan kepada Anda. Fa'intubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila engkau bertobat, maka Anda hanya dibenarkan untuk memungut modal saja tanpa memungut bunganya. Akan bila tidak memungkinkan, maka kalau mengatakan ya sudah, karena sudah terlanjur, apa boleh dikata, selesaikan dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi, serta banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang yang sudah terlanjur dibeli dengan transaksi macam itu, insyaallah tidak masalah untuk Anda gunakan, karena haramnya ini karena Anda memberi bunga, bukan Anda menerima bunga. Anda memberi riba, bukan Anda mendapatkan riba. Sehingga Anda turut andil dalam perbuatan orang lain yang haram, yaitu terjadinya praktek-praktek riba. Sehingga insya Allah tidak masalah kendaraan untuk Anda gunakan, motor untuk Anda gunakan, karena itu insya Allah halal, walaupun Anda terlanjur apa namanya menggunakan transaksi haram dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, saya tekankan lagi, banyak-banyak beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad, berazm untuk tidak mengulanginya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Sabarhan, sebelum kita membacakan SMS, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, bisa radio volumenya dikecilkan sedikit, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Dodi. Maaf Pak, bisa ditelepon sekali lagi, suaranya terputus-putus, ya Pak ya. Kurang begitu jelas. Oh iya. Sahabat dan silakan ke 468106 atau 467106. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Bu, dari siapa, di mana? Dengan Ibu Zoom di Bengkong. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, saya selama ini mengkreditkan barang dengan teman-teman, termasuk juga memberikan modal. Cuman dari modal yang saya usahakan ini, saya mengambil dari pihak ketiga juga. Hanya saja dari pihak ketiga itu, saya diberikan wewenang penuh untuk untuk menggunakan dananya gitu. Jadi mereka itu dalam izin dikatakan ini dana saya, terserah kamu diusahakan untuk apa, yang penting halal gitu. Terus bagaimana dengan transaksi-transaksi saya yang mengkreditkan barang ke orang itu gitu. Itu aja Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha Ibu Zoom dan keluarga Ibu Zoom. Dari yang saya pahami dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Zoom, sejatinya pihak pertama pemilik modal, investor dalam hal ini, ada kemungkinan menjadikan Ibu Zoom ini sebagai perwakilan, atau dengan bahasa kasarnya, bahasa lugasnya, sebagai pegawainya. Sehingga Ibu Zoom diberikan upah gaji setiap bulan dalam nominal tertentu. Bila ini yang terjadi, maka tidak masalah Ibu mengkreditkan barang menggunakan dana yang Ibu terima dari investor untuk mengkreditkan barang. Akan tapi kemungkinan ini saya pahami kecil. Dari pertanyaan Ibu kayaknya bukan ini yang dimaksud. Akan tapi yang dimaksud ialah Ibu menjalin kerjasama untuk mendapatkan suatu hasil yang dan hasilnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian. Hanya saja Ibu tidak menyebutkan perjanjian bagaimana, perjanjian bagi hasilnya. Tapi saya bisa berikan gambaran, bila perjanjian antara Ibu dengan investor ialah bagi hasil, betul-betul yang dibagi ialah hasilnya, nominalnya diambil dari hasil bersih yang berhasil Ibu peroleh. Misalnya 50-50 atau 50-50 atau 40-60, dan itu angka pengalinya ialah angka laba yang berhasil diperoleh, maka ini adalah benar-benar bagi hasil yang syar'i, yang halal. Akan tapi bila bagi hasilnya persentasenya dikalikan atau diambilkan dari nominal modalnya, Ibu menerima 100 juta misalnya, maka Ibu bagi-bagi hasil 10% untuk pemodal dan sisanya untuk Anda. Tapi ternyata angka pengalinya ialah bukan keuntungan bersih, akan tetapi nominal modal yang Ibu terima, sehingga 10% dari 100 juta. Maka Ibu setiap bulan harus memberikan bagi hasil kepada pemodal sebesar 10 juta. Maka bila ini yang terjadi, maka transaksi yang terjadi ialah transaksi riba. Transaksi riba, bukan bagi hasil. Karena bagi hasil itu yang dibagi ialah hasilnya, bukan modalnya. Nah, selanjutnya, ini beberapa alternatif atau kemungkinan yang terjadi pada transaksi yang Ibu lakukan. Selanjutnya, yang perlu ditekankan ialah berkaitan dengan manajemen risiko. Ibu tadi belum menyebutkan bagaimana perjanjiannya bila terjadi kerugian atau gagal usaha. Walau demikian, saya akan jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Bila dalam transaksi atau kontrak yang Ibu jalin antara investor dengan Ibu, bila terjadi kerugian, gagal usaha, maka Ibu wajib mengembalikan modal secara utuh dengan perhitungan bunganya atau tanpa perhitungan bagi hasilnya. Misalnya, yang penting kembali modalnya yaitu 100 juta. Maka yang terjadi ini sejatinya ialah hutang piutang. Ibu berhutang sejumlah dana dari investor dan kemudian ibu gunakan untuk berusaha. Akan tapi bila investor dengan lapang dada mengatakan bila terjadi kerugian yang tanpa disengaja, bukan karena human error, bukan karena kesalahan yang disengaja oleh ibu sebagai pelaku usaha, maka kerugian tersebut, kerugian yang berupa finansial itu ditanggung oleh investor, maka ini adalah sejatinya ibu sedang menjalankan transaksi mudharabah atau bagi hasil. Karenanya perlu diperhatikan tentang manajemen risiko ini, karena ini faktor pembeda terbesar setelah niat antara investasi yang halal dalam syariat dengan hutang piutang yang mendatangkan riba. Karenanya ibu bisa melihat bagaimana transaksi atau kesepakatan MOU yang ibu tanda tangani dengan investor. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat Sang, kita akan bacakan beberapa SMS yang cukup banyak masuk di kesempatan kali ini. Pertama datangnya dari Abu Gifira di Air Raja. Ustadz, ada yang ingin pinjam uang pada Ana untuk modal jualan pulsa, dan Ana pinjamin ia, tetapi Ana ajak ia jualan pulsa melalui Ana karena Ana termasuk agen pulsa. Apakah ini riba, Ustadz? Akhuna Abu Gifira dari Air Raja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada Anda dan juga keluarga Anda. Kasus yang Anda pertanyakan, tatkala ada saudara Anda yang meminta kepada Anda untuk dipinjami, dihutangi sejumlah dana untuk ia gunakan sebagai modal usaha. Akan tetapi Anda selanjutnya mengajaknya atau bahkan mungkin menuangkannya dalam persyaratan. Boleh saya akan utangi Anda sejumlah uang 100 juta, akan tetapi Anda belanjanya. Anda membeli barang yang akan Anda perjualbelikan, yaitu pulsa, dari saya, karena saya adalah agen. Bila ini yang terjadi, maka praktek yang Anda lakukan adalah praktek riba. Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, menaha Rasulullah SAW an bay'in wasalaf. Rasulullah SAW melarang kita untuk menggabungkan antara transaksi komersial, di antaranya jual beli sewa, atau yang serupa, misalnya sewa menyewa, dengan transaksi hutang piutang. Benar, walaupun Anda tidak mensyaratkan adanya faedah, adanya bunga dari piutang yang Anda berikan, akan tetapi Anda akui ataupun tidak, Anda mendapatkan keuntungan dari transaksi yang Anda jalin. Bisa saja sejatinya orang yang Anda beri piutang itu tidak rela untuk beli dari Anda karena mungkin harga yang Anda pasang tinggi, tidak menguntungkan. Akan tetapi karena tidak enak Anda telah memberikan piutang, masa tidak beli dari Anda. Akhirnya Anda diuntungkan dari piutang yang Anda berikan. Dan bila seperti ini kejadiannya, maka Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kita bacakan satu SMS sebelum kita ke penelpon. Datangnya dari Apri di Dapur 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada keyakinan di kalangan masyarakat bawah menjadi PNS kehidupannya akan terjamin. Apakah hal tersebut ketidakyakinan akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang luas dan melimpah, Ustaz? Saudara Afri dari Dapur 12, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam urusan-urusan Anda. Mitos yang beredar di masyarakat bahwa bila menjadi PNS kehidupan akan terjamin, ini sejatinya ialah dongeng belaka, dan ini tidak sepantasnya diyakini oleh seorang yang percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Realnya, faktanya, betapa banyak PNS yang hidupnya sengsara, hidupnya susah, serba kekurangan, bahkan terus dililit oleh piutang karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan betapa banyak PNS yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari PNS, mengundurkan diri dan memilih untuk menjalankan bisnis atau merintis usaha, karena ia menyadari bahwa penghasilan yang dapatkan dari PNS tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Dan ini kasusnya banyak sekali. Karenanya mitos bahwa menjadi PNS itu kehidupannya akan lebih terjamin itu tidak sepantasnya ada dalam diri seorang mukmin. Terlebih-lebih bila Anda ingat bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak ada di tangan para PNS. Rezeki Allah Subhanahu wa taala ada di tangan Allah. Allah yang memberikan jatah rezeki. Walau demikian, apakah berarti saya menganjurkan Anda untuk keluar dari PNS? Saya katakan tidak. Bagi Anda yang telah Allah berikan kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas di pemerintahan, maka tunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang muslim yang baik. Lakukanlah pekerjaan Anda, tugas Anda dengan amanah, dengan penuh kredibilitas, tanggung jawab yang tinggi, penuh dengan dedikasi yang tinggi. Buktikan Anda adalah seorang mukmin yang mencerminkan iman, amanah, serta tanggung jawab, serta pengorbanan yang tinggi dalam menjalankan amanah yang dipikulkan kepada Anda. Akan tapi yang saya tekankan, rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak di PNS. Tidak hanya di PNS. Bahkan kalau dianggap bahwa PNS adalah jaminan rezeki, maka saya katakan itu tidak benar adanya. Walau demikian, saya tidak anjurkan Anda untuk keluar. Terlebih-lebih bila pekerjaan Anda di PNS. Di PNS tersebut banyak mendatangkan manfaat bagi umat. Ini termasuk Anda termasuk bagian dari sabda Rasulullah SAW, bahwasanya akan ada 7 orang yang kelak di hari kiamat dinaungi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungannya di saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Di antara ketujuh orang tersebut adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Bisa saja Anda menjadi pemimpin di instansi Anda, sehingga bila Anda menerapkan asas-asas keadilan yang sesuai dengan syariat, menjalankan amanah dengan baik, niscaya Anda akan termasuk dari sabda Rasulullah SAW di atas. Karenanya kita harus bersikap moderat, adil, tidak berlebihan dalam memperlakukan atau menganggap PNS itu sebagai segala-galanya, sehingga seakan-akan orang yang tidak masuk PNS ya kehidupannya tidak terjamin, tidak mendapatkan jaminan. Ketahuilah saudaraku seiman dan seakidah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Anda. Anda telah dilahirkan dunia ini berarti Anda telah mendapatkan jatah rezeki. Anda masuk PNS atau tidak, Anda mendapatkan asuransi atau tidak, jaminan rezeki Anda telah utuh. Anda, jatah rezeki Anda telah Allah tuliskan, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Anda masuk PNS atau tidak, jatah rezeki Anda tidak berkurang. Anda ikut asuransi atau tidak, jatah rezeki Anda tidak akan bertambah. Walau demikian, saya katakan, buktikan Anda adalah seorang pekerja, seorang pegawai yang benar-benar beriman dan beramal soleh dengan amanah, dedikasi yang tinggi dan tepat waktu, serta betul-betul mencerminkan akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masih ada 10 menit ke depan. Kita mencoba semaksimal mungkin bacakan atau menerima telepon. Kita kembali pada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, dari siapa, di mana ini? Dari Umi Fagi di Batam Center. Silakan. Gini Ustaz, kemarin ini ada teman, dia beli apa dompet gitu. Ya, terus dompet tuh dompet bekas di toko-toko bekas itu, Ustaz. Terus di dalam dompet bekas itu dia mendapatkan sebuah kalung gitu. Terus dia nggak tahu kalau kalung tuh apa emas atau bukan gitu. Ditanyain ke toko emas, rupanya emas. Pertanyaan tuh langsung. Hukumnya gimana gitu, Ustaz? Itu barang aja. Itu gitu. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Umu Fatih, Ustaz. Umu Fatih dari Batam ya. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada Umu Fatih dan menjadikan Fatih sebagai orang yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa yang ditanyakan tadi, kasus seorang yang membeli barang bekas, dompet atau yang lainnya, dan mendapatkan kalung emas atau harta berharga lainnya, maka harta tersebut tidak termasuk barang yang ia beli, artinya bukan menjadi milik dia walaupun dompetnya ia beli, karena dia tatkala membeli tidak meniatkan sama sekali membeli kalung emas yang ada di dalamnya, sehingga kalung emas tersebut tidak termasuk barang yang ia beli, tidak termasuk dalam tercakup dalam transaksi yang ia jalankan. Karenanya dalam kondisi semacam ini, bila Anda tidak mengetahui siapa pemilik dompet tersebut sebelumnya, maka ada solusinya, yaitu Anda mensedekahkan kalung tersebut, memberikannya kepada fakir miskin dengan niat niatnya dan niatnya diberikan atau ditujukan kepada pemilik kalung tersebut yang sebenarnya. Dengan demikian Anda telah berbuat baik, memiliki jasa besar, yaitu menolong pemilik kalung tersebut, sehingga kelak di hari kiamat pemilik kalung tersebut akan mendapatkan hartanya dalam berupa pahala sedekah, dan Anda pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan pertolongan kepada saudara Anda, yaitu dengan menjagakan, menyelamatkan harta saudara Anda. Wallahu taala alam. Sekarang Ustaz, selanjutnya kita akan menerima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dari Umu Indri di Singapura, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya tentang pergadaian. Ya. Di kampung ana tuh gini cara pergadaiannya. Contohnya si A mempunyai sawah gitu 2 hektar. Si B mempunyai duit 50 juta. Dan si A ini menggadaikan sawahnya sama si B itu 50 juta selama 2 musim. Selama 2 musim itu Ustaz, sawah itu dipakai sama si B. Ya. Setelah 2 musim kemudian sawah itu, si B itu, si A itu nggak bisa mengembalikan duitnya si B. Terus si B ini akan terus memakai sawahnya sampai si A ini bisa mengembalikan duitnya tersebut, Ustaz. Gimana hukumnya? Syukran, ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Indri, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada ibu, dan juga menjadikan Indri sebagai putra yang saleh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Pergadaian, kita semuanya telah mengetahui bahwa pergadaian itu ada karena adanya hutang piutang. Tidak mungkin ada pergadaian kecuali bila ada hutang piutang. Karenanya para ulama mengatakan, bila penerima gadai, dalam ini pemilik uang yang menghutangi, memanfaatkan barang gadai yang ada pada tangannya, berarti ia telah mendapatkan keuntungan dari piutang yang telah ia berikan. Ia telah mendapatkan keuntungan dari piutang yang ia berikan kepada saudaranya. Karena tadi, tatkala B menggarap sawah milik A, karena A berhutang darinya, terlebih-lebih bila A belum mampu melunasi piutangnya sehingga ditunda pembayarannya, terus dan B terus menggarap sawahnya, tentu si B mendapatkan keuntungan dari piutang yang ia berikan kepada A. Dan bila demikian, tidak diragukan bahwa keuntungan yang diperoleh B dari menggarap sawah ini adalah riba. Tidak dibenarkan bagi B untuk memanfaatkan, menggunakan, atau mengambil keuntungan dari barang gadai yang diberikan oleh A. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah biarkan A tetap menggarap sawahnya, sehingga dari hasil panennya tersebut ia akan mampu melunasi piutang yang ia berikan. Karena secara logika, mana mungkin A akan mampu dengan mudah membayar piutangnya bila ladang yang ia miliki, dan mungkin itu adalah satu-satunya ladang yang ia miliki, digarap dan dimanfaatkan oleh si B, sehingga otomatis piutangnya akan macet dan kemungkinannya kecil bila si A itu bisa melunasi piutangnya. Oleh karena itu saya tekankan kembali, keuntungan dari menggarap ladang yang dilakukan oleh B ini adalah riba dan itu tidak halal. Wallahu ta'ala alam. Sebagai pertanyaan di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan, itu bisa radio volumenya dikecilkan? Iya. Iya, cukup. Dari siapa, di mana? Umu Aisyah di Sengkuang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya tentang over kredit rumah. Hukumnya apa? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah saya menjelaskan tentang kredit yang ada di masyarakat. Ada dua jenis. Ada kredit yang langsung dari pemilik, dan ada kredit yang menggunakan jasa pihak ketiga, baik itu PT Finance ataupun perbankan. Bila over kredit terjadi pada kredit langsung kepada pemilik barang, maka insya Allah tidak masalah. Karena ketahuilah bahwa walaupun kita belum tunai membayar tagihan harga rumah, sejatinya rumah itu telah menjadi milik Anda. Sejatinya rumah itu telah menjadi milik Anda, sehingga Anda bebas untuk memperlakukan apa saja rumah tersebut, baik dengan menjualnya atau dengan memberikannya, menghibahkannya, atau bahkan untuk atau menghuninya. Begitu juga bila Anda mendapatkan rumah tersebut dari pihak kedua, atau dari kredit dengan cara yang kedua tadi, yaitu dengan segitiga, maka sejatinya walaupun Anda belum melunasi pembayaran rumah tersebut, rumah itu telah menjadi milik Anda. Nah, bila Anda mengoferkan kredit offer kredit rumah tersebut, sehingga Anda yang akhirnya nanti menggantikan posisi pengkredit pertama, maka sejatinya Anda membeli rumah itu dari pihak kedua, atau artinya dari pemilik langsung. Tapi kalau misalnya agar lebih jelas, saya contohkan A, B, C. A ialah PT Finance yang mengkreditkan rumah, KPR misalnya. B ialah pembeli, dan Anda ialah C, offer kredit. Anda membeli, menerima offer kredit dari B. Ketika B membeli rumah itu dari A yang sebelumnya telah memiliki MOU dengan D, yaitu properti, perusahaan properti atau developer, sejatinya B itu menerima kredit pinjaman hutangan dari A sejumlah harga rumah tunai, dan selanjutnya ia membayar kepada A tagihan yang lebih besar dari harga tunai tersebut, sehingga artinya ia memakan atau memberikan riba, membayar riba. Akan tapi tatkala Anda sebagai C membeli rumah itu dari B, sehingga artinya Anda membeli rumah itu dari pemiliknya langsung, bukan dari perbankan, yaitu bukan dari A, maka walaupun Anda membayarkannya kepada A, walaupun Anda membayarkan cicilannya karena Anda dengan over kredit, maka Anda ini sejatinya telah membeli rumah itu langsung dari pemilik, yaitu si B. Maka insya Allah tidak masalah over kredit semacam ini, karena Anda tidak membayar bunga, akan tapi Anda membayar rumah tersebut langsung, atau membeli rumah tersebut langsung kepada B sebagai yang hal-hal ini sebagai pemilik, hanya saja Anda membelinya dengan tidak tunai, sehingga akhirnya terjadi dua piutang. Anda berutang kepada B dan B berutang kepada A. Kronologinya demikian, dan selanjutnya terjadi akad baru, yaitu yang disebut dengan hawalah, transfer atau offer kredit. Anda berutang kepada A sejumlah 100 juta dan Anda berutang kepada B sejumlah 100 juta dan B berutang kepada A 100 juta misalnya. Maka si B dalam hal ini, yang pengkredit pertama, mentahwil, mentransfer, mengoferkan piutangnya kepada A kepada Anda, sehingga Anda berkewajiban untuk membayar kepada A. Dan akad semacam ini dibenarkan dalam Islam, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan pada Ustaz Arifin Badri yang telah memberikan kajian di kesempatan kali ini.